pancen ora gampang kaya sing mbok sawang. Aku kerja lunga adoh ning perantauan. Muga-muga Gusti ijabahi kabeh sing tak karepati. Pancen ora nyono uripku ning kutho, kerja abot ning kini karep urip mulya. Minggir keluarga atau anak bucu atau karo wong tuwa. Yo wis kini kanan dadi wong perantauan, urip sak penimbinane kudu tak tanggung dhewe. Ora entuk kresna arep sambat nusapa, sancen hasil ras sepiro, sing penting pasrah karo sing kuasa. Arep urip mulya, ninggal keluarga atau anak bucu atau karo wong tuwa. Yo wis ngene kanan dadi wong perantauan, urip sak kendinane kudu tak tanggung dhewe. Ora entuk resula arep sambat nusapa, senajan hasil ras sepiro, sing penting pasrah karo sing kuasa. Tak tanggung dhewe, ora entuk kresna arep sambat nusapa, senajan hasil ras sepiro, sing penting pasrah karo sing kuasa. Sing penting pasrah karo sing kuasa. Sing penting pasrah karo sing kuasa. Pancen ora gampang kaya sing mbok sawang.